بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam hadits berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. كتب له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له بركاته adalah Nabi صلى الله عليه وسلم mencium حجر أسود. Nabi صلى الله عليه وسلم mencium حجر أسود dan sujud di atasnya. Sujud di atas Hajar Aswad. Diriwayatkan oleh Al-Hakim secara marfu dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi secara mauquf. Ya. Adapun riwayat Al-Hakim secara marfu itu adalah hadith yang lemah, padanya ada kegoncangan dan ada seorang rawi yang salah di dalam meriwayatkan. Iya. Maka yang mahfudnya, yang terjaga ini dari perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas ini, ini adalah ijtihad beliau. Beliau sujud di atas Hajar Aswad yang syah dari Nabi hanya mencium, tidak sujud di atasnya. Dan ini tidak dilakukan oleh sahabat yang lain, Iya. Maka yang benarnya bahwa Hajar Aswad hanya sekedar dicium saja, tidak dilakukan sujud di atasnya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang sujud di atasnya, tidak boleh dikatakan dia berbuat bid'ah. Sebab Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melakukannya. Dan juga tidak kita katakan sunnah, sebab Khulafa ar-Rashidin tidak ada yang melakukan hal tersebut, juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, wa anhu annahu qala amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yarmulu thalathat ashwaq wa yamshu arba'an ma baina ar-ruknayn, muttafaqun alaih. Ya. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Nabi SAW memerintah mereka untuk melakukan ramal di tiga putaran. Sudah diterangkan dari mana ramal, apa mana ramal? Berjalan cepat ketika tawaf, ini tiga kali putaran dan berjalan di empat putaran. Ma bainar ruknaini, apa yang antara dua rukun. Ya, maksudnya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad maksudnya. Muttafaqun alaih, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Di dalam Subulus Salam karya Sunani ada dimasukkan satu konteks hadits, tidak dimasukkan di sini, dicetakan yang kita pegang. Di Subulus Salam ada tambahan satu hadits disebutkan di situ, wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idza tafa bil baiti at-tawaf al-awwal khabba thalathan wa masha arba'an wa fi riwayatin ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil hajj wal umrah awwal ma yaqdum fainahu yatufu thalathata atwafin bil baiti wa yamshi arba'atan, muttafaqun alayhima. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguhnya beliau apabila tawaf di bait tawaf yang pertama, ini untuk haji, tawaf yang pertama itu tawaf kudumnya. Beliau khabba thalathan. Khabba itu sama artinya ramal, berjalan cepat tiga. Wa masya arba'an. Dan beliau berjalan empat putaran. Ya. Wa fi riwayatin raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat saya melihat Rasulullah apabila beliau tawaf di haji dan umrah, awal beliau datang. Jadi ini tawaf apa? Tawaf kudum. Fainahu yatufu thalathata atwaf, maka beliau tawaf tiga kali tawaf di bait, di Ka'bah, dan berjalan tiga kali putaran. Beliau tawaf tiga kali putaran, ya, dengan apa, berjalan cepat, dan beliau berjalan biasa sebanyak empat kali putaran. Ini riwayat Bukhari Muslim. Riwayat memang Bukhari Muslim, tapi di cetakan-cetakan lain tidak ada yang menyebutkannya. Tidak ada yang menyebutkannya. Jelas ya? Ya. Dan ini mungkin dimasukkan di dalam cetakan ini di Subul Salam. Sebab kalau kita lihat hadis sebelumnya pakai kalimat wa'anhu, itu dari Ibn Abbas. Hadis setelahnya juga masih wa'anhu. Artinya sebenarnya hadisnya bersambung. Ya, jelas ya? Wa'anhu, kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau wa'anhu radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalim minal baiti ghaira ar-rukunaini al-yamaniyaini. Rawahu Muslim. Kata beliau, saya tidak melihat Rasulullah memegang sesuatu apapun dari Ka'bah kecuali dua rukun Yamani. Rawahu Muslim. Rukun Yamani yang berada di arah selatan, dan rukun Yamani yang kedua adalah apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad ini arahnya ke arah timur. Jelas ya? Nah, ini dua rukun. Jadi Nabi hanya menyentuh dua. Saya sudah terangkan tadi, begitu sampai di rukun Yamani, disentuh kalau bisa. Iya. Begitu sampai di Hajar Aswad, maka dia apa? Dicium kalau bisa. Kalau tidak bisa dia cium, dia sentuh, ya. Atau dia memakai tongkat, pakai alat untuk menyentuhnya. Kalau tidak, dia berisyarat. Ini untuk Hajar Aswad. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau, wan Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata atau beliau mencium Hajar Aswad, dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai, kata beliau, sungguhnya saya mengetahui bahwa engkau adalah batu, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak akan mencium kamu. Ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Umar ketika mencium Hajar Aswad, beliau berkata, saya tahu kamu batu, tidak ada manfaat dan tidak bisa memberi kecelakaan. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka saya juga menciummu. Ya, menunjukkan bahwa ini sifatnya apa? Ibadah. Ya, batu tidak bisa memberi manfaat. Dan ini menunjukkan kedetailan pemahaman para sahabat. Ya, kedetailan pemahaman para sahabat dalam memahami nas-nas. Ya. Mereka paham bahwa diciumnya Hajar Aswad itu bukan karena dia punya manfaat, tapi ini karena apa? Hah? Perintah syariat. Kalaupun disiapkan pahala, sebab disebutkan pahala bagi siapa yang memegang Hajar Aswad, itu menggugurkan dosanya. Ya, siapa yang menciumnya juga disebutkan pahala untuknya. Ya. Tapi ini bukan artinya Hajar Aswad itu memberi manfaat dan membahayakan, bisa memberi bahaya. Tidak. Manfaat dan bahaya semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian iya. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, dan ini kisah kejadian Umar ini, ya, ini menunjukkan bahwa agama itu bukan akal-akalan. Kenapa batu dicium? Ini masalahnya perintah. Ya, seorang menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan ini juga menunjukkan kedetailan para sahabat di dalam mencermati mana-mana hadis dan kepekaan mereka terhadap kandungan-kandungan tauhid. Kandungan-kandungan tauhid. Ya. Maka pekah sekali Umar dalam hal ini. Saya tahu kamu batu tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Iya. Dan kecemburuan terhadap tauhid di masa ini adalah hal yang jarang diketemukan di tengah kaum muslimin. Dan ini adalah tanda yang sangat tidak baik. Ya. Ciri kebaikan kaum muslimin apabila mereka punya tauhid yang benar dan punya kecemburuan terhadap tauhid. Tatkala adanya bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar, hal-hal yang menodai peribadatan, maka harus ada bentuk pengingkaran dan harus ada dakwah di jalan Allah untuk menjelaskannya. Iya. Maka ini termasuk tugas dan tanggung jawab setiap orang yang memahami tauhid dan mengetahui konsekuensi dari tauhid. Iya. Sebab tauhid bukan cukup dengan ma'rifah saja mengetahui. Dia harus mengamalkannya dan berdakwah kepadanya. Iya, berdakwah kepadanya, mengumumkannya kepada manusia. Mengumumkannya kepada manusia. Itu bagian dari konsekuensi tauhid. Iya. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, Nabi Tufail radhiyallahu taala anhu, annahu qala, "Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu ar-rukna bimihjanin ma'ahu wa yuqabbilu al-mihjan," rawahu Muslim. Kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Beliau memegang rukun dengan tongkat. Maksudnya rukun di sini apa? Hajar Aswad. Beliau memegang atau menyentuh Hajar Aswad dengan memakai tongkat yang bersama beliau. Kemudian beliau mencium tongkatnya. Iya, beliau mencium tongkatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini tambahan lain. Ya, kalau begitu dalam masalah mencium Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswad ini ada tiga tingkatan. Yang pertama, kalau dia bisa cium langsung, dia cium. Jadi ketika dia lewat, dia baca apa? Bismillah, Allah Akbar, dia cium. Jelas? Dia baca Bismillah, Allah Akbar, dia cium. Ya. Ini yang pertama. Kalau dia tidak bisa menciumnya karena ramai padat, maka dia pegangkan tongkatnya, ya, atau dia pegang dengan tangannya, atau dia memakai alat. Dan apa yang menyentuh Hajar Aswad itu, tangannya atau tongkat atau apa saja, dia cium yang tersentuh tersebut oleh Hajar Aswad sambil dia membaca Bismillahi apa? Allah Akbar. Kalau dia tidak bisa menyentuhnya, maka dia berisyarat ke Hajar Aswad sambil membaca Allahu Akbar, Allah Akbar saja, tidak ada Bismillahnya. Jelas ya? Iya. Ini yang ditunjukkan oleh riwayat ini tentang masalah rincian baca Bismillah Allah Akbar dan Allah Akbarnya saya dengan ketentuan yang disebutkan tadi. Ini diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Jelas ya? Baik, itu kesimpulannya. Kemudian berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa an ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu annahu qala, طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي." Ini hadis sahih. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa Nabi tawaf مطبعا dengan ittiba. Ya. Saya sudah sebut tadi bagaimana itu ittiba. Apa itu ittiba? Tawaf dalam keadaan terbuka bahu kanannya, kain ihramnya diletakkan di bawah ketiak kanannya, kemudian lebih dari kain menutupi bahu kirinya. Iya, jadi bahu kanan kelihatan. Ini dilakukan di tawaf apa? Di tawaf kudum saja. Di seluruh manasik haji hanya dilakukan di tawaf kudum saja. Jelas ya? Dan di sini disebutkan Nabi memakai burd akhdar. Iya, kain akhdar, hijau. Ini menunjukkan boleh memakai warna hijau selain dari warna putih. Walaupun yang paling afdalnya adalah warna apa? Warna putih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Albisu min thiyabikum bayad." Pakailah dari pakaian kalian yang putih. Pakailah dari pakaian kalian yang putih. Jelas? Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, taib An Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, "Kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkaru alayhi wa yukabbiru al-mukabbiru fala yunkaru alayhi, muttafaqun alayh. Ya. Dari Anas bin Malik beliau berkata, salah seorang dari kami berihlal, tidak ada yang mengingkarinya. Kalau dikatakan dia berihlal, dia membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jelas? Dan ada yang bertakbir di tengah kami, kata Anas, tidak ada yang mengingkarinya. Hadits ini muttafaqun alaih. Ini penjelasan lain tentang keadaan orang yang melakukan ihram. Orang yang melakukan ihram hendaknya menyibukkan waktunya dengan ihlal, membaca labbaik Allahumma labbaik atau membaca takbir, dikir yang lainnya. Ya, membaca ini maupun itu boleh saja, tidak diingkari, sebab yang dimaksudkan adalah ia menampakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah hal yang diperbolehkan. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhu qala, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsaqal atau qala fi dha'afa min jam'in bilailin. Iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya membawa ats-tsaqal. Ats-tsaqal itu jamak dari tsaqil. Ya. Tsaqil itu artinya orang yang sudah sangat berat untuk melangkah, untuk jalan, ya. Aw qala fi dha'afa. Atau Ibnu Abbas berkata, saya diutus oleh Nabi bersama orang-orang yang lemah. Min jam'in, dari jam'in. Jam'in itu apa? Hah? Jam'in itu apa? Sudah lewat tadi di pembahasan hal itu. Wal jam'u kulluha mawqif. Apa itu jam'in? Ya, Musdalifah. Salah satu nama lainnya Musdalifah adalah apa? Al-jam'. Ya. Jadi Ibnu Abbas diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Musdalifah di malam hari membawa orang-orang yang lemah, perempuan yang lemah, anak-anak kecil. Iya. Ini hadis dibawakan di sini oleh penulis, beliau yang menjelaskan tentang masalah bermalam di Musdalifah. Telah kita terangkan bahwa bermalam di Musdalifah hukumnya apa? Wajib. Dan Nabi bermalam sampai subuh. Bermalam sampai subuh. Iya. Bagi perempuan yang lemah boleh dia tidak bermalam. Ya. Setelah berlalu seperdua malam dia boleh meninggalkan apa? Musdalifah. Karena itu Ibnu Abbas mengantar para perempuan yang lemah ini, orang-orang lemah ini di malam hari. Ini ingin dijelaskan di sini. Baik, demikian pula dalam hadis berikutnya, kata penulis, Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat ista'danat saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal muzdalifati an tadfa'a qablahu wa kanat thabita ta'ni thaqilatan fa adina laha, muttafaqun alaihima. Ya. Ini dua hadis, dua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah. Dari Aisyah beliau berkata, Sauda istri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Rasulullah pada malam Muzdalifah supaya jalan sebelum beliau. Dan Sauda waktu itu thaqila, beliau sangat berat. Ya. Ini berat dalam artian ya, berat beliau ikut mungkin rombongan Rasulullah, atau berat dalam artian beliau sakit atau lemah. Fa'adina laha, maka Nabi mengizinkan untuk Sauda. Mengizinkan untuk Sauda. Jelas ya? Nah, hadis ini menunjukkan wajibnya bermalam di Musdalifah. Sebab kalau tidak wajib bermalam, untuk apa minta izin kepada Rasulullah? Ya, sebab hal yang minta izin, ya, yang diminta padanya rukhsah keringanan, itu hal yang sifatnya apa? Sifatnya wajib. Hal yang sifatnya wajib. Dan para ulama yang berpendapat bahwa bermalam di Musdalifah hukumnya adalah rukun, ya, berdasarkan hadis ini juga kurang kuat. Ya, kurang kuat. Sebab kalau dia rukun, itu tidak gugur. Hal yang rukun, dia pokok dari ibadah, tidak boleh apa? Tidak boleh gugur. Ya. Dengan alasan lemah, lemah itu bukan artinya tidak mampu, kan begitu? Bukan artinya tidak mampu. Nah, dan akan kita uraikan lagi tentang masalah Musdalifah ini. Baik, ini dua hadis. Ya. Kemudian dua hadis ini juga menunjukkan ketika diutus di malam hari, berarti sudah berlalu dari Musdalifah. Dari Musdalifah kemana? Nah, kemana tadi? Melempat Jamratul Aqabah. Kalau begitu, kalau misalnya tengah malam dia sudah berlalu sampai di pelemparan Jamrah, jam 2 malam, apakah dia boleh melempar Kalau berdasarkan dua hadis ini, jawabannya boleh. Sebab andai kata tidak boleh, maka Nabi akan melarang. Bukan sekarang waktunya kamu melempar misalnya, ya kan? Nah, ini yang terkandung dalam dua hadis ini. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas ini menyelisihi kandungannya. Kandungan dua hadis ini. Hadis Ibnu Abbas datang setelahnya. Kata penulis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmul jamrata hatta tatlu' asy-syamsu. Rawahu al-khamsatu illa an-nasaiyah wa fihi inqita'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian melempar jamrah sampai matahari terbit. Dikeluarkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasai dan di dalam sanadnya ada keterputusan. Ibnu Hajar sudah terangkan. Ya, dalam sanadnya ada keterputusan. Sebab Al-Hasan Al-Urani yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas itu tidak mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Iya. Nah, kemudian di sisi yang lain, hadis ini lemah karena keterputusan. Ya. Juga apa? Datang dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, selain dari jalan yang disebut oleh penulis, juga ada kelemahan, ada kegoncangan dalam sanadnya. Dan hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan tentang masalah beliau membawa anak kecil, bersama dengan itu membawa orang-orang lemah. Bersama dengan itu Ibnu Abbas tidak pernah bercerita tidak boleh melempar apa sampai matahari terbit. Ini menunjukkan bahwa penyebutan ini adalah hal yang tidak ada dalam riwayat Ibnu Abbas. Karena itu saya simpulkan, siapa yang punya udur sehingga tidak bermalam di Musdalifah, lalu ia berangkat meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina, maka dia boleh langsung melempar jamratul aqabah walaupun sebelum terbit fajar subuh, walaupun sebelum matahari terbit. Jelas? Ini kesimpulan di dalam masalah ini. Baik. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, ana Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahar. Faramatil jamrata qabla al-fajr, thumma madat fa afadat. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim Ummu Salamah malam An-Nahar. Ya, berarti kalau malam An-Nahar ini apa ini? Dari mana? Berarti dari Musdalifah juga. Ya. Ini masih bersambung nih sebelumnya. Maka Ummu Salamah melempar jamrah sebelum subuh. Kemudian setelah itu Ummu Salamah berlalu dan tawaf ifadah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sanadnya di atas syarat Muslim. Sanadnya di atas syarat Muslim. Ya, ini ucapan Ibnu Hajar, sanadnya di atas syarat Muslim. Sebab Ad-Dhahhak bin Utsman itu dari rawi Imam Muslim. Tapi Ad-Dhahhak bin Utsman ini dalam biografinya disebutkan jelek hafalannya. Ya, bersama dengan itu, Dhahhak bin Utsman diselisihi oleh rawi-rawi yang lainnya. Ya. Rawi-rawi yang lainnya sehingga hadis ini diriwayatkan dari Hisham secara mursal. Karena itu tidak benar kalau dikatakan hadis ini di atas syarat Muslim. Jangankan sahih, jangankan di atas syarat Muslim, sahih saja tidak. Sahih saja tidak. Karena itu hadis ini dianggap sebagai hadis yang mungkar oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan Al-Baihaqi mengatakan sanadnya dhaif. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Turkumani, sanadnya dhaif dan muttarib sanadnya. Ya, jelas ya? Jadi hadis ini lemah dari sisi sanad. Kandungan dari hadis ini benar. Dan itu telah kita simpulkan tadi. Simpulan yang kita sebutkan dari apa? Boleh melempar sebelum fajar, sebelum sholat subuh dan juga sebelum apa? Matahari terbit. Iya, boleh. Sebab tidak ada dalil yang melarang. Andai kata dilarang, maka Rasulullah akan melarang. Iya. Ibnu Abbas membawa orang-orang yang lemah dan sauda akan dilarang berangkat di tengah malam supaya mereka jangan melempar sebelum terbit waktunya, sebelum datang waktunya itu terbitnya matahari. Kalau memang itu adalah persyaratan, tapi ternyata tidak. Karena itu sekali lagi saya simpulkan bahwa siapa yang punya udur, kemudian dia tidak bermalam di Musdalifah langsung ke Mina, maka dia boleh langsung melempar jamratul aqabah, walaupun fajar subuh belum terbit, walaupun matahari belum terbit. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam hadis berikutnya, An Urwata ibni Mudarris radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shahida salatana hadhihi ya'ni bil Muzdalifah fa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika laylan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Urwah bin Mudarris radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan salat kami ini? Itu salat kami di mana? Di Muzdalifah. Ini ucapan beliau di Muzdalifah. Siapa yang menyaksikan salat kami ini di Muzdalifah? Lalu dia wukuf di Muzdalifah bersama kami sampai kami pergi, dan sebelumnya dia telah wukuf di Arafah siang atau malam, maka hajinya telah sempurna dan dia boleh menunaikan tafatnya. Ya, dan sudah saya terangkan ya apa makna uqudu tafatakum dalam penafsiran Ibnu Abbas. Silakan kalian pakai pakaian kalian, silakan kalian pakai wangi-wangian, silakan kalian potong kuku kalian. Ya. Jelas ya? Itu tafat. Uqudu tafatakum sudah berlalu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Lima, ya Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sahih. Dan ini hadis adalah dalil yang menunjukkan waktu wukuf di Arafah. Jadi waktu wukuf di Arafah, saya simpulkan dari tanggal 9 Dzulhijjah waktu wukufnya setelah matahari tergelincir. Itu waktu mulai wukuf. Setelah matahari tergelincir dan berakhir sampai terbitnya fajar subuh. Sebab Nabi berkata siang atau malam, dan malam itu paling terakhirnya apa? Terbitnya fajar subuh. Iya. Dan saya sudah terangkan siapa yang hadir di Arafah sebelum matahari terbenam, kewajibannya apa? Dia harus tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Kalau ada yang terlambat, boleh dia wukuf malam hari, malam ke-10. Ya, dia wukuf sebentar. Wukuf itu, ini makan wukuf, walaupun dia diam sejenak di situ, dia sudah wukuf. Ya, sudah wukuf. Jelas ya? Dia datang ke Arafah, berhenti sebentar, lalu berlalu, itu sudah wukuf. Itu sudah wukuf. Jelas sampai sini? Nah, sampai di dalam masalah ini, ya, kadang sebagian ahli fikih terlalu panjang ininya. Andai kata misalnya di masa itu ada burung besar menerbangkan seseorang melewati Arafah, ya, di malam ini, maka itu sudah cukup bagi dia, sebab sudah dia sudah apa? Sudah wukuf di Arafah. Ini dulu dibahas ya, di buku fikih sudah ada. Ya, dan sekarang subhanallah, kalau misalnya ada orang hanya lewat pesawat saja di atas kemudian turun, ya. Nah, jadi yang dimaksudnya dia wukuf, dia berhenti di Arafah walaupun apa? Walaupun sedikit. Iya. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini hadis dijadikan sebagai dalil bahwa bermalam di Muzdalifah adalah rukun haji. Ya. Adalah rukun apa? Rukun haji. Mereka berdalilkan, iya. Katanya berarti siapa yang tidak bermalam di Muzdalifah hajinya tidak sempurna. Kan begitu? Ya, berarti hajinya batal. Ya, ini di antara pendalilan orang yang mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah itu rukun dari rukun haji. Tapi saya sudah simpulkan tadi bahwa yang benarnya bermalam di Muzdalifah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Bedanya antara rukun dan apa? Wajib. Kalau rukun ditinggalkan batal hajinya, batal ibadah itu. Kalau wajib ditinggalkan tidak batal. Hajinya sah, tapi dia harus bayar apa? Dam karena meninggalkan kewajiban. Dia harus menyembelih. Ya, hewan sembelian karena meninggalkan apa? Kewajiban. Ya, dan yang benarnya dia adalah wajib. Yang benarnya dia adalah wajib. Kenapa kita katakan wajib? Ya, karena Imam Ahmad rahimahullah menulis kesepakatan manusia bahwa bermalam di Arafah adalah wajib. Dan ini dibenarkan atau diikrar oleh Ibnu Taimiyah di dalam Syarhul Umdah. Ya, kemudian di dalam hadis ini dikatakan telah sempurna hajinya. Ini disebut dua perkara, wukuf di Arafah dan apa? Bermalam di Muzdalifah. Kalau dua ini dilakukan hajinya sempurna. Ya, bukan Muzdalifah saja, dengan Arafah ikut. Kan begitu? Berarti ini tidak berkait dengan Muzdalifah. Ya, kemudian ya. Kemudian yang sabit dari para sahabat, ini juga dalil kuat, yang sabit dari para sahabat, mereka membenarkan haji orang yang tidak wukuf di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Muzdalifah. Jadi telah syah dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Said bin Mansur, dan ini disahihkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Umar menganggap benar hajinya seseorang dan orang ini tidak bermalam di Muzdalifah. Ya, tidak bermalam di Musdalifah. Jelas ya? Baik. Kemudian juga dalil yang saya sebutkan tadi, Nabi mengizinkan para perempuan pergi tengah malam. Andai kata rukun, tidak ada izin seperti itu. Andai kata rukun. Ini menunjukkan bahwa dia hanya apa? Kewajiban dari kewajiban ihram saja. Ya, baik. Sudah mau masuk waktu kayaknya. Saya baca satu hadis lagi. Kata beliau, An Umar bin Khattab, An Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, "Innal musyrikina kanu yufiduna hatta tatlu' asy-syams wa yaquluna asyrik khabir." وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. Nah, dari Umar bin Khattab beliau berkata, sungguhnya kaum musyrikin mereka ini pergi meninggalkan Arafah tatkala apa mereka tidak pergi meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbit. Jadi mereka tunggu dulu matahari terbit. Sambil menunggu kaum musyrikin berkata, asyrik tabir, teranglah kamu wahai tabir. Tabir ini nama gunung. Ya, jadi begitu matahari naik di atas gunung itu, ayo terang tabir, begitu mereka bicara. Mereka artinya mereka menunggu matahari itu apa? Terbit. Ya. Nah, ini perbuatan kaum musyrikin dan ini diselisihi oleh kaum muslimin. Annan nabiyya khalaqahum, Nabi menyelisihinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau keluar dari Musdalifah sebelum matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh, beliau berdoa sampai sudah terang, sangat terang, hampir matahari sudah kelihatan kuning, ya matahari akan terbit, baru Nabi jalan sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Jelas sampai sini ya? Ini hadis yang diriwayatkan, hadis ini kata penulis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.